Biar panasnya cinta, cinta yang hampa, nafsu belakang, bunga menangis, menyesal sekujur badan, hanya rintihan sepanjang malam. Menyesal sekujur badan, hanya rintihan sepanjang malam. Pun layu, terbakar panasnya cinta.